Marilah kita sentuh hari berbarang, sentuhlah berpuasa, sentuh hati yang diam. Semoga amal di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala. Bergetar terasa iman di dada saat asmamu indah berkumandang, memanggil umat manusia beriman bersyukur kepadanya. Satukan Yesus di dalam diri, hadapkan wajah kepada Ilahi, atulah gerak langkah hidup ini setelah bulan suci. Gapailah kesempatan yang ada, selagi kita masih kuasa, hilangkan semua noda dan dosa dalam hidup. Datang saat yang dinanti pun telah tiba, kemenangan bagi semua di hari raya kita bergembira, saling semoga amal di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala. Satukan niat suci dalam diri, hadapkan wajah kepada Ilahi, aturlah gerak langkah hidup ini setelah bulan suci. Gapailah kesempatan yang ada, selagi hilangkan semua noda dan dosa dalam hidup kita. Saat yang dinanti pun telah tiba, kemenangan bagi kita semua. Di hari raya kita bergembira, saling memaafkan, saling Allah.